وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang telah diberikannya kepada kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kita dapat dipertemukan, berkumpul bersama di tempat yang paling baik dalam kegiatan kajian ilmiah. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, waktu yang ada ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama membahas tentang hakikat bersama ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum semuanya untuk dapat memahaminya dengan baik, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk dapat mengamalkannya dengan baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan diriwayatkan juga oleh yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang ulama, innal ulama'a warasatul anbiya', innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warathu al-ilma, faman akhazahu akhaza bihadzin wafirin. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para anbiya mereka tidak meninggalkan harta benda. Harta benda yang mereka tinggalkan itu bukan sebagai warisan. Kalaupun mereka memilikinya, akan tetapi semuanya sebagai sedekah. Yang mereka tinggalkan sebagai warisan itu hanyalah ilmu. Dan para ulama yang menjadi pewarisnya. Kalau para ulama menjadi pewaris para nabi, maka para ulama lah yang memiliki tugas melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para anbiya, menyampaikan, mengajarkan, mengarahkan, membimbing, menerangkan kepada umat berbagai macam persoalan agama. Dengan demikian wajib bagi umat termasuk kita untuk menaati para ulama dalam rangka menaati Allah Azza wa Jalla. Wajib bagi kita untuk mencintai para ulama, menghormati para ulama, berusaha untuk mendekati para ulama, mengambil ilmu dari para ulama. Seperti itulah yang dilakukan oleh para salaf kita yang saleh. Karena para ulama itu adalah orang-orang yang mengerti tentang syariat Allah, memahami agama Allah dengan baik, mengamalkan ilmunya dengan baik di atas petunjuk dan basirah. Para ulama adalah fuqahaul Islam, di mana fatwa itu akan senantiasa kembali kepada mereka. Para ulama adalah orang-orang yang mendapatkan legitimasi, penerimaan yang baik di tengah-tengah umat. Para ulama yang demikian adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam sikapnya kepada para ulama, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang menganggap para ulama itu seperti manusia pada umumnya, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kelebihan, tidak perlu diikuti. Golongan ini golongan yang tersesat dan bahkan menyesatkan, menjadi pemecah belah umat. Golongan yang kedua adalah golongan yang mengerti dan mengetahui kedudukan ulama, tetapi berlebihan sikapnya kepada para ulama sampai pada tingkatan mengkultuskan para ulama. Taklid, fanatik, ta'assub kepada para ulama. Bahkan berani menolak nas-nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bertentangan dengan ucapan para ulama. Golongan yang kedua ini juga golongan yang tersesat, bahkan menyesatkan umat. Berapa banyak yang tersesat karena salah sikapnya kepada para ulama, mengangkat kedudukan para ulama secara berlebihan, mengalahkan nas-nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyelisihi nas-nas kitabullah dan sunnah Rasul, akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa azab yang pedih. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mengetahui kedudukan para ulama. Mereka tahu kalau para ulama itu punya kedudukan, tetapi mereka tidak bergaul dengan ulama, mereka tidak bermuamalah dengan ulama dengan muamalah yang syar'i. Ada kekeliruan dalam membersamai para ulama. Ini golongan yang ketiga. Tidak berada di atas manhaj salaf dalam muamalahnya dengan ulama. Golongan yang keempat adalah golongan yang berada di atas petunjuk, golongan yang lurus, di mana mereka mengetahui kedudukan para ulama, menempatkan para ulama sesuai dengan kedudukannya, menampakkan muamalah dan sikap yang baik dan benar terhadap para ulama. Mereka berjalan di atas petunjuk salafus salih. Inilah golongan yang benar. Mereka lah yang telah menampakkan kebersamaan dengan ulama secara nyata. Tidak ada ta'assub, tidak ada fanatik, tidak ada taklid, tidak ada memposisikan ulama secara berlebihan. Mereka menaati para ulama dalam rangka menaati Allah, tidak lebih. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwa Islam itu memang telah menempatkan para ulama di kedudukan yang tinggi. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hal ini, seperti misalnya di Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulul amri dari kalangan kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wadzahir wallahu a'lam annaha 'amatun fi kulli ulil amri minal umara wal ulama. Yang zahir wallahu alam, kalimat ulil amri itu bersifat umum, meliputi umara dan juga ulama. Inilah yang dimaksud menaati para ulama dalam rangka menaati Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan inilah yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk. Kalimat makhluk itu bersifat umum, bagaimanapun keadaan dan kedudukannya. Enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik, kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, dalam hal ini ulama, maka ini menunjukkan bahwa Islam itu telah menempatkan ulama di tempat yang tinggi. Tidak seperti manusia pada umumnya. Tidak seperti orang-orang yang beriman pada umumnya. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah di antara seluruh manusia. Dan ahlul ilmi, ulama, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah di antara seluruh kaum mukminin. Jadi kalau diurutkan, maka urutannya manusia, kemudian orang-orang yang beriman, baru kemudian para ulama. Tinggi kedudukannya. Apalagi Nabi tadi sudah mengatakan bahwa para ulama itu pewaris para Nabi. Yang menggantikan para Nabi. Melanjutkan tugas para Nabi. Penting ini untuk kita ketahui, agar kita tidak memandang ulama itu seperti manusia pada umumnya. Dan agar kita tidak memandang para ulama itu seperti orang-orang yang beriman bahkan pada umumnya. Karena tidak setiap orang-orang yang beriman itu kemudian dikategorikan sebagai apa? Ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anbiya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri jika kalian tidak mengetahui. Jelas ahlu zikri yang dimaksud oleh Allah di sini adalah ahlul ilmi. Kenapa ahlul ilmi? Karena berikutnya kata Allah, in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui, kalau kalian tidak punya ilmu, bertanya kepada ahlul zikri, yaitu ahlul ilmi. Kaitannya dengan ilmu. Kalau yang selalu berhubungan dengan ilmu, selalu berkaitan dengan ilmu adalah para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan para ulama sebagai tempat bertanya. menjadikan para ulama sebagai marja, rujukan. Dengan keberadaan para ulama diketahui yang halal dari yang haram, yang hak dari yang batil, yang baik dari yang buruk. Segala hal yang berhubungan dengan agama yang kita butuhkan ada di sisi para ulama sebagai jawabannya. Ini bukti bahwa para ulama ada di kedudukan yang tinggi dan ditempatkan oleh Islam di tempat yang tinggi. Ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak terlalu sombong. Agar kita tahu bahwa para ulama itu bukan manusia biasa. Bukan orang-orang yang beriman pada umumnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Az-Zumar. Allah berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena kita semua, sekalipun tidak ditanya, pasti akan mengatakan bahwa yang mengetahui tidak pernah akan sama dengan yang tidak mengetahui. Siapa yang mengetahui? Yang mengetahui adalah para ulama. Makanya ilmu itu dinisbatkan kepada mereka. Selanjutnya yang keempat, bukti bahwa Islam telah menempatkan para ulama di tempat yang tinggi, firman Allah di surat Fatir, kata Allah, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah dari kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Firman Allah ini diawali dengan kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab disebut sebagai adatul hafri, alat untuk membatasi. Artinya tidak semua hamba Allah itu punya rasa khasyah kepada Allah. Yang punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah yang berlandaskan ilmu hanyalah para ulama. Orang-orang yang beriman memiliki rasa takut kepada Allah. Tetapi ketakutan yang ada dalam diri orang-orang yang beriman itu tidak seperti ketakutan yang ada dalam diri ahlul ilmi. Ada nilai plusnya, ada lebihnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala khususkan di ayat ini bahwa yang takut, yang khasyah dari kalangan hamba-hambanya kepadanya hanyalah para ulama. Ini kan pengakuan, tazkiyah, rekomendasi dari Allah azza wa jalla. Berikutnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, para ulama menyebutkan bahwa ahlul ilmi itu absarun nas bisyarr wa madakhilisyarr. para ulama adalah orang-orang yang paling tahu tentang segala hal yang bisa menimbulkan potensi keburukan. Dan paling tahu tentang letak-letak keburukan dan kejelekan. Makanya fitnah itu kalau di hadapan para ulama ketika datang, datang dengan menghadap, sehingga para ulama mengetahuinya. Tapi kalau selain para ulama, fitnah ketika datang, datang dengan cara membelakang, sehingga tidak diketahui kalau itu adalah fitnah. Makanya wajar kalau kemudian dikatakan bahwa para ulama itu absarun nas bisyar, manusia yang paling tahu tentang kejelekan dan letak-letak kejelekan. Bukan ahlul ilmi, bukan ulama kalau justru masuk ke dalam kejelekan. Mereka ini para ulama adalah orang-orang yang menahan manusia dari kejelekan dan menahan manusia supaya tidak masuk ke dalam kejelekan. Kalau ada orang yang dinisbatkan ilmu kepadanya, dikatakan sebagai ahlul ilmi, tapi kemudian malah masuk dalam kejelekan, berarti bukan ahlul ilmi yang sesungguhnya. Bukan ahlul ilmi yang patut diambil ilmunya. Ahlul ilmi itu membimbing. Ahlul ilmi itu mengarahkan. Ulama itu menjelaskan. Bukan memotivasi orang kepada kejelekan, kepada keburukan, waliyahubillah. Fa'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Islam telah menempatkan para ulama di tempat yang paling tinggi adalah apa yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia dalam urusan agama. Para ulama adalah orang-orang yang Allah telah kehendaki kebaikan pada diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka adalah orang-orang yang Allah angkat kedudukannya dengan ilmu yang ada pada mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa para ulama itu memiliki kehormatan, para ulama itu memiliki kedudukan, para ulama itu ada di tempat yang tinggi. Berikutnya ada dua hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, kedudukan yang ada pada para ulama tidak berarti kita mengkultuskannya. Ya. Bukan berarti kita mengangkat para ulama lebih dari kedudukannya sebagai ulama. Kalau sampai seperti itu, maka kita tidak bersama dengan para ulama. Kita malah sama dengan Bani Israel, yang mereka dulu berlebihan dalam mengangkat kedudukan para ulama. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendetanya dan ahli ibadah-ahli ibadahnya sebagai Rabb di samping Allah Azza wa Jal. Sikap yang benar kepada para ulama, setelah kita mengetahui kedudukannya, bukan dengan cara mengkultuskannya, tapi tetap kita jaga kehormatannya. Dan kita yakini bahwa para ulama tidak ada seorang pun yang maksum, terjaga dari kesalahan. Kita menaati para ulama dalam rangka menaati Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada sikap fanatik, tidak boleh ada sikap berlebihan, karena para ulama pun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau diperlakukan seperti itu. Seperti pernyataan Abu Hanifah misalnya, beliau mengatakan idza shahha al-hadisu fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhhabku. Kalimat ini sebenarnya pendidikan supaya kita tidak salah dalam bergaul, dalam muamalah, dalam menempatkan para ulama. Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan innama ana basyarun ukhti wa usi. Aku ini hanyalah manusia, bisa salah dan bisa benar. Fangduru fi ra'yi, kalian lihat pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduhu wa illa fatrukuhu. Semua pendapatku yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambil. Adapun yang tidak, maka tinggalkan. Imam Asy-Syafi'i juga sama. Beliau rahimahullahu taala mengatakan famahma qultu min qaulin au asaltu min aslin fihi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilaf ma qultu fal qaul ma qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa qaul. Bagaimanapun aku berpendapat dalam sesuatu atau aku menetapkan satu kaidah yang ternyata ada penyelisihan di dalamnya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang jadi patokan adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itulah ucapanku. Imam Ahmad rahimahullahu taala juga sama. Malah beliau rahimahullah mengatakan ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu wa ra'yi kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa wa innamal hujjatu fil athar. Pendapat Al-Auza'i, pendapatnya Malik, pendapatnya Abu Hanifah, kulluhu ra'yun, semuanya hanyalah pendapat. Ing disawa, di sisiku sama, tidak ada bedanya. Namun yang disebut dengan hujjah itu adalah asar, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan salah dalam bersikap. Memang para ulama layak untuk kita hormati. Memang para ulama layak untuk kita cintai. Memang para ulama layak untuk kita taati. Memang para ulama layak untuk kita ambil bimbingan-bimbingannya dan arahan-arahannya. Tetapi bukan berarti kita harus mengkultuskannya. Bukan berarti kita harus menyatakan satu-satunya kebenaran ada pada ulama. Tidak. Kebenaran itu mutlak hanya ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh para ulama di luar kitab dan sunnah itu hanya sebatas pendapat. Bisa benar, bisa salah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan aqwalul mujtahidin la yajibu ittiba'uha. Pendapat-pendapat para mujtahid itu tidak wajib diikuti. Wala yukaffar. Wala yufassak man khalaha. Tidak dikafirkan, tidak dianggap fasik siapa saja yang menyelisihinya. Sekali lagi, pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan para mujtahid itu tidak wajib diikuti. Tidak dikafirkan, tidak difasikkan siapa saja yang menyelisihinya. Mujtahid itu ulama. Fa inna ashabaha lam yaqulu hadha hukmullah wa rasuluh bal qalu ijtahadna bi ra'yina faman syaa'a qabilahu wa man syaa'a lam yaqbalhu. Karena sesungguhnya orang-orangnya tidak pernah mengatakan inilah hukum Allah dan Rasulnya. Akan tetapi mereka mengatakan kami berijtihad dengan pendapat-pendapat kami. Siapa yang mau mengambilnya silakan ia mengambilnya, dan siapa yang tidak mau mengambilnya juga tidak apa-apa, tidak mengambilnya. apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim ini tarbiyah, ini pendidikan untuk kita semuanya. Beginilah seharusnya. Tidak boleh ada ta'assub terhadap para ulama. Tidak boleh menyatakan bahwa kebenaran secara mutlak adalah apa yang disampaikan oleh para ulama. Ingat, para ulama basyarun, manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Dan mereka-mereka yang disebut dengan ulama tidak pernah menyatakan di hadapan umat bahwa apa yang disampaikannya adalah hukum Allah dan hukum Rasul. Mereka yang disebut dengan para ulama enggak pernah menyatakan bahwa apa yang disampaikannya mutlak kebenaran yang harus diikuti. Tidak. Tadi sudah kita nukil perkataan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini perlu diketahui, mengingat banyak orang yang salah sikapnya terhadap para ulama dengan alasan menghormati ulama, mencintai ulama, kemudian menganggap bahwa kebenaran yang mutlak itu ada pada ulama. Para ulama gak pernah salah. Ini kan keliru. Kalau sudah mengatakan para ulama tidak pernah salah, ini berbahaya. Bagaimanapun tingginya ilmu para ulama, luasnya ilmu para ulama, mereka tetap tidak disebut maksum, terbebas dari kesalahan. Kullun yu'khadhu wa yutraq qawluhu. Semuanya bisa diambil ucapannya dan juga bisa ditinggalkan ucapannya. Syariat ini mendidik kita untuk memiliki sikap yang benar terhadap para ulama. Kemudian yang kedua adalah mengambil faedah dari ulama itu tidak hanya sebatas ilmu dan permasalahan-permasalahan yang menyangkut ilmu. Kita tahu para ulama punya kedudukan. Para ulama memiliki kehormatan. Para ulama wajib dicintai dan ditaati. Tetapi ingat, mengambil faedah dari para ulama itu tidak hanya sebatas ilmu dan permasalahan-permasalahan yang menyangkut apa? Ilmu. Mengambil faedah dari para ulama meliputi akhlaknya, meliputi perangainya, meliputi tindak tanduknya, meliputi tatbiknya, pelaksanaannya, prakteknya di dalam amalan. Kalau soal ilmu, iya jelas. Kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu, iya jelas. Kita ambil faedah dari mereka dalam hal ini. Tetapi ada hal lain yang juga tidak boleh dikesampingkan. Apa itu? Soal akhlak, soal perilaku, soal perangai, soal praktek amal secara nyata. Kita juga perlu mengambil faedah dari para ulama terkait dengan masalah ini. Jangan sampai yang diambil cuma ilmunya saja, urusan akhlak dikesampingkan. Selain ilmu yang harus kita ambil faidahnya dari para ulama, akhlaknya pun iya. Para salaf kita dulu ketika mereka mau menuntut ilmu kepada seseorang misalnya, tersiar kabar bahwa di satu tempat ada Fulan bin Fulan, ahli hadis, ahlul ilmi. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak segera datang untuk mengambil ilmunya, tetapi yang mereka lakukan adalah melihat terlebih dahulu ibadahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, ya, praktek amalannya seperti apa. Itu yang mereka lakukan. Berarti persoalan akhlak, persoalan perangai, persoalan perilaku, ini persoalan yang penting, bukan persoalan yang sederhana, bukan persoalan yang sepele. Bagaimana mungkin kita akan mengambil faedah ilmu dari seseorang yang secara akhlaknya buruk? Secara perilakunya tidak terpuji. Gegabah, tidak tenang, terburu-buru. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini dua hal yang patut menjadi perhatian kita. Jangan sampai kultus kepada ulama, kemudian yang kedua mengambil faedah dari ulama bukan sebatas ilmu dan persoalan-persoalan yang menyangkut ilmu, akan tetapi juga akhlak, perilaku, perangai, dan praktek amal. Ini sebagai pendahuluan yang penting untuk kita ketahui agar kita mengerti bagaimana cara membersamai para ulama dan mengikuti para ulama dengan baik. Maka berikutnya, hakikat mengikuti dan bersama dengan para ulama adalah yang pertama, memberikan loyalitas dan kecintaan kepada para ulama. Ini yang pertama. Ini dasar awal. Kalau tidak ada loyalitas, tidak ada kecintaan kepada ulama, maka bagaimana mungkin seseorang dikatakan mengikuti dan bersama ulama? Jadi yang pertama adalah loyalitas dan kecintaan. Ini penting, dasar utama. Kalau seandainya loyalitas saja tidak ada, kecintaan saja tidak ada, bagaimana mungkin mau bicara soal bersama dengan ulama? Kebersamaan itu kan dilatar belakangi oleh adanya kecintaan. Dan kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Nabi alaihi salatu wasalam saja mengatakan, innaka ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi bersama ulama itu artinya kita menampakkan loyalitas dan kecintaan kepada ulama. Para ulama itu pihak yang memang layak dan berhak untuk mendapatkan kecintaan karena Allah setelah para anbiya. Kalau kita menampakkan loyalitas dan kecintaan kepada para anbiya, maka konsekuensinya kita juga harus menampakkan loyalitas dan kecintaan kepada para ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, yajibu 'alal muslimina ba'da muwalatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muwalatul mu'minina khususan al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Wajib bagi kaum muslimin setelah memberikan loyalitas kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberikan loyalitas kepada kaum mukminin, khususnya para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Dalam kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, memberikan loyalitas kepada para ulama tidak berarti menjadikan ulama sebagai simbol wala dan baro. Sekali lagi, memberikan loyalitas kepada para ulama itu tidak berarti menjadikan ulama sebagai simbol wala dan baro, di mana seseorang dituntut untuk membela habis-habisan perkataan-perkataan para ulama, baik salah maupun benar. Menjadikan perkataan-perkataan para ulama sebagai sebuah kebenaran yang dibangun di atasnya wala dan baro. Pokoknya alim fulan, kalau tidak bersama dengan alim fulan, maka harus dimusuhi, harus diperangi, berada di atas kebatilan. Pokoknya mau salah mau benar, alim fulan. Kalau tidak bersama dengan alim fulan, maka sesat, harus dimusuhi, harus diperangi. Ingat, ulama jangan sampai dijadikan sebagai simbol wala dan baro. Membangun kecintaan karenanya dan membangun kebencian karenanya. Siapa yang mengikutinya berarti layak mendapatkan kecintaan. Siapa yang tidak mengikutinya berarti layak mendapatkan apa? Permusuhan dan kebencian. Membabi buta membela para ulama. Memang kita diperintahkan untuk loyal, tapi tidak berlebihan. Tidak boleh menjadikan ulama sebagai simbol wala dan bara. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, man nasaba syakhsan kainan man kana fawala wa'ada ala muwafaqatihi fil qawl wal fi'li fahuwa minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Barang siapa yang menetapkan seseorang bagaimanapun keadaannya, mengangkat kedudukan seseorang bagaimanapun keadaannya, menerapkan wala dan bara, dalam menyepakati ucapan dan perbuatannya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memecah belah agamanya. Tidak boleh ada seorang pun yang kita jadikan sebagai simbol wala dan bara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita menjadikan sosok seseorang, siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, sebagai simbol wala dan bara, berarti telah menyamakannya dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu merupakan kesalahan yang fatal. Kalau tidak mengikuti ucapannya alim fulan, maka harus dibarok. Tapi kalau mengikuti ucapannya alim fulan, maka harus dicintai. Seolah-olah kebenaran itu mutlak hanya ada padanya. Ini makna bersama dengan ulama yang keliru. Ini bersama dengan ulama yang berlebihan, melewati batasnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang kedua, hakikat bersama dengan ulama adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum, menghormati para ulama dan memuliakannya. Ini juga sama hal yang mendasar. Bagaimana mungkin kita disebut bersama dengan para ulama kalau kita tidak menghormati mereka? Bagaimana mungkin kita disebut bersama dengan ulama kalau kita tidak memuliakan mereka, merendahkan mereka, menghina mereka, menganggap remeh mereka, atau saat ada kepentingan menghormati dan memuliakan mereka, ketika tidak ada kepentingan merendahkan dan menghina mereka. Ini namanya bersama dengan ulama musiman. Ya. Ketika ada sesuatu yang bisa mendukungnya, bersama dengan ulama, menampakkan penghormatan kepada ulama, memuliakan para ulama. Tapi di luar itu, merendahkan para ulama, menyepelekan para ulama. Menyebutkan kata-kata yang tidak pantas kepada para ulama. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmizi menyatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk ke dalam golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecilnya dan tidak menghormati yang besarnya dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di tengah-tengah kami. Orang-orang alim, para ulama punya hak. Hak mereka harus kita tunaikan dengan baik. Apa salah satu haknya? Salah satu haknya adalah memberikan penghormatan dan pemuliaan. Itu hak alim. Hak ulama memang pantas dihormati. Memang pantas dimuliakan tanpa membeda-bedakannya. Memang ada ulama kibar. Memang ada ulama yang di bawah itu. Tapi soal penghormatan, soal pemuliaan, mereka semua punya hak untuk mendapatkannya. Jangan sampai dipilah-pilah. Ketika tidak ada kepentingan, kibar, kibar, kibar. Kita harus bersama dengan ulama kibar. Saat ada kepentingan, yang sikor pun dijadikan kibar, kibar, kibar. Ini kan tidak jujur bersama dengan ulamanya. Para ulama kibaruhum wa sigaruhum, yang kibar, yang sigornya, mereka layak mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Kenapa? Karena ilmu yang ada pada mereka sebatas itu, enggak ada yang lainnya. Ilmu itulah yang mengangkat kedudukan mereka. Ilmu itulah yang membuat mereka berbeda dengan manusia pada umumnya, bahkan dengan orang-orang yang beriman pada umumnya. Imam Taus bin Kaisan rahimahullah beliau mengatakan, "Minas sunnati an yuwaqqira arba'ah." Termasuk sunnah menghormati empat golongan manusia. Yang pertama, al-alim. Orang yang berilmu. Ulama. Yang kedua, dzu syaibah. Orang yang sudah berumur, yang tua. Ketiga, as-sultan, penguasa. Kemudian yang keempat, al-walid, orang tua. Empat golongan. yang bila kita menghormatinya, maka kita menyepakati apa? Sunnah. Karena memang termasuk sunnah menghormati empat golongan ini: alim, kemudian dzu syaibah, orang yang berumur, yang tua, kemudian sultan, penguasa, dan orang tua. Ini dinukil oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dulu, beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana perlakuan yang baik kepada para ulama, khususnya dalam hal menghormati dan memuliakannya. Sahabat Ibnu Abbas rela memegangi pelana kendaraan hewan tunggangan yang dinaiki oleh sahabat Zaid bin Thabit. Ketika Zaid bin Thabit berada di atas hewan tunggangannya, maka pelananya dipegang oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Zaid bin Thabit paham ini anak paman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, secara kedudukan lebih tinggi. Maka beliau radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, "Hei anak paman Rasul, enggak perlu kamu lakukan seperti ini." Apa jawaban sahabat Ibnu Abbas? "Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina." Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami dan orang-orang yang sepuh di tengah-tengah kami. Banyak sekali kalau kita mau telaah, kalau kita mau gali bagaimana penghormatan yang dicontohkan oleh para salaf kepada para ulama di tengah-tengah mereka. Bahkan Imam Muslim, sebagaimana disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, Imam Muslim datang menemui Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kemudian mencium keningnya. Mencium keningnya. Lalu kata Imam Muslim, "Biarkan aku mencium kedua kakimu, wahai Ustaz." Biarkan aku mencium kedua kakimu, wahai Ustaz, di antara para Ustaz, wahai Sayyidul Muhaddithin, wahai Tabibal Hadis. Sampai seperti itu. "Biarkan aku mencium kedua kakimu, wahai Ustaznya para Ustaz, wahai tuannya para ahli hadis, wahai dokter hadis." Betul-betul ingin memuliakan, menghormati. Sunnah memang mengajarkan kepada kita untuk itu. Inilah cara kita membersamai para ulama setelah memberikan loyalitas dan kecintaan. Maka berikutnya adalah menghormati dan memuliakannya tanpa membeda-bedakannya dalam situasi dan kondisi apapun. Gak ada istilah ketika ada kepentingan dan ketika tidak ada kepentingan. Gak ada istilah ketika menguntungkan dan ketika tidak menguntungkan. Dalam setiap keadaan, cintailah para ulama. Berikan loyalitas kepada mereka. Hormati dan muliakan mereka para ulama. Sunnah mengajarkan kita seperti itu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah mengambil faedah dari para ulama dan berusaha untuk mendatangi mereka. Di dalam kitab Al-Muhaddithul Fasil disebutkan perkataan Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, kata beliau, kana ar-rajulu min ahli al-ilmi idza laqiya man huwa fawqahu fil ilmi fa huwa yawmu ghanimatihi sa'alahu wa ta'allama minhu wa idza laqiya man huwa dunahu fil ilmi 'allamahu wa tawadha'a lahu wa idza laqiya man huwa mithluhu fil ilmi dzakarahu wa darasahu. Dulu seorang ahlul ilmi apabila bertemu dengan orang yang lebih tinggi ilmunya darinya, maka hari pertemuannya itu dianggap sebagai hari yang menguntungkannya, di mana ia akan bertanya kepadanya dan akan belajar kepadanya. Dan apabila bertemu dengan orang yang lebih rendah ilmunya dari dirinya, maka ia akan mengajarkannya, mengajarkan ilmu kepadanya. Dan akan menampakkan sikap tawadhu di hadapannya. Namun apabila berjumpa atau bertemu dengan orang yang setara ilmunya dengan dirinya, dzakarahu wa darasahu, maka ia akan saling mengingat, memurojaah, dan bersama-sama mempelajari ilmu dengannya. Ini para salaf. Seorang ahlul ilmi dulu kalau ketemu dengan orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia, maka hari pertemuannya itu akan dianggap sebagai hari yang paling menguntungkan, karena dia bisa bertanya kepadanya, dia bisa belajar kepadanya. Tapi kalau bertemu dengan orang yang lebih rendah ilmunya daripadanya, maka dia akan mengajarinya dan tetap menampakkan sikap apa? Tawadhu. Tapi kalau ketemu dengan yang seimbang, sama, setara ilmunya, maka akan bersama-sama mengingat soal ilmu, mempelajari berbagai macam persoalan ilmu secara bersamaan. Kesemangatan para salaf untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki ilmu, dari ahlul ilmi, itu sangat luar biasa sekali. Dan itulah cara yang mereka lakukan dalam membersamai ahlul ilmi, mengambil ilmunya. Tidak dikatakan bersama dengan ulama kalau kita tidak mau mengambil ilmu dari para ulama. Apalagi kalau sudah menganggap ulama enggak ada ilmunya. Syekh fulan, Syekh alam masih rendah ilmunya. Enggak bisa begitu. Konsekuensi dari bersama dengan ulama adalah al-akhdhu minhum, mengambil ilmu dari mereka, belajar dari mereka. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Begitu besar kecintaan mereka kepada para ulama. Dalam kitab Jami'ul Ilmi wa Fadli karya Imam Ibnu Abdul Bar disebutkan riwayat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan min fikhir rajul mamsyahu wa madkhalahu wa makhrajuhu ma'a ahlil ilmi, termasuk pemahaman seseorang, pemahaman yang baik yang ada pada diri seseorang adalah tempat berjalannya, tempat masuknya dan keluarnya bersama dengan ahlul ilmi. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat, soal ini sangat kuat sekali. Contoh sederhana, Ibnu Umar. Ibnu Umar ini seorang sahabat yang begitu kuat ittiba'nya kepada Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, dia lakukan. Kalau beliau tahu Nabi pernah berteduh di sebuah pohon, beliau pun berteduh di situ. Kalau beliau tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melalui satu tempat, maka beliau pun akan berjalan di tempat itu. Sahabat Ibnu Umar. Keberadaan ulama ahlul ilmi di sisi para salaf itu betul-betul dimanfaatkan sedemikian rupa, tidak disia-siakan. Tidak dipandang sebelah mata. Para sahabat kalau ketemu dengan ulama, maka mereka akan menganggap hari pertemuan itu sebagai hari yang sangat menguntungkan. Karena akan banyak hal, ada banyak hal yang menyangkut ilmu yang bisa mereka pelajari. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, bersama dengan ulama adalah memperhatikan tingkatan-tingkatan ulama, muraatu maratibil ulama, memperhatikan tingkatan-tingkatan ulama. Sebagaimana ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya, maka para ulama pun demikian. Ya. Untuk itu kita harus tahu tingkatan-tingkatan para ulama, spesialisasinya para ulama, karena berbeda-beda. Ada yang memang kelebihannya dalam ilmu ini, ada yang kelebihannya dalam ilmu itu, dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih, dalam ilmu hadis misalnya. Ini penting untuk kita ketahui. Dalam bab jarh wa ta'dil misalnya, penting untuk kita ketahui. Inilah cara kita bersama dengan ulama, mengetahui keadaan mereka yang terkait dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Ada para ulama yang memang spesialisasinya ilmu-ilmu usul. Faraid misalnya. Atau banyak lagi yang lainnya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mengetahui tingkatan-tingkatan para ulama itu artinya mengetahui keahliannya masing-masing, mengetahui spesialisasinya masing-masing. Dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadis minni. Lihat, antum lebih tahu soal hadis daripada aku. Kata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kepada siapa? Kepada Imam Ahmad. Jadi tahu betul ini Imam Syafi'i apa keahlian Imam Ahmad. Antum a'lamu minni bil hadis. Antum lebih tahu daripada aku soal hadis. Kemudian apa berikutnya? Fa idza shahha indakumul hadis faqulu lana hatta akhudhu bihi. Faqulu lana hatta akhudhu bihi. Kalau seandainya ada hadis yang sahih, maka sampaikanlah kepada kami sehingga aku bisa mengambil hadis itu. Imam Ahmad dikenal alim dalam hadis. Imam Syafi'i juga sebenarnya masuk kategori ahli hadis. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Sebagai pendidikan buat kita bahwa para ulama itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, dan kita harus tahu tingkatannya. Memperhatikan apa yang menjadi keahliannya, apa yang menjadi spesialisasinya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya sebenarnya masuk kategori ahli hadis. Ya. Tapi kalau Abu Hanifah, dalam biografinya, beliau hanya disebut fuqaha min fuqaha masyhur. Ahli fikih yang terkenal. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk memperhatikan maratib al-ulama, tingkatan-tingkatan ulama adalah mengetahui apa keahliannya dan spesialisasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk ke dalam hal ini adalah mengetahui dan memperhatikan sisi usianya. Ya. Karena soal usia ini juga hal yang penting. Semakin lama, semakin sepuh, semakin tua seseorang, maka semakin bertambah ilmu dan pengalamannya. Makanya yang disebut dengan kibarul ulama, selain memang dari segi ilmu mumpuni, jelas, kuat, kokoh. Dari segi usia juga nampak lanjut. Memang berusia. Seorang ahlul ilmi semakin tua, maka ilmunya semakin banyak dan pengalamannya pun semakin apa? Banyak. Dalam menghadapi berbagai macam persoalan, itu lebih matang, lebih kuat, lebih real. Karena tidak hanya berdasarkan ilmu, tapi juga berdasarkan apa? Pengalaman. Pengalaman itu kan penting. Sampai orang-orang kita itu mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya kita ini bisa bercermin dari pengalaman. Perjalanan hidup yang kita lewati itu sesungguhnya pengalaman berharga buat kita. Dan itu menjadi tambahan ilmu, itu menjadi pengalaman. Banyak masalah, banyak problem yang kita hadapi dalam hidup. Sampai detik ini kita bisa menghadapinya dengan baik, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan itulah yang disebut dengan pengalaman. Fitnah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu kita lewati dalam hidup, itu juga pengalaman yang berharga buat kita. Agar semakin kesini semakin matang cara berpikir kita. Semakin kesini semakin berhati-hati kita. Semakin kesini semakin mawas diri. Semakin kesini semakin besar ketakutan kita dari yang namanya penyimpangan. Karena kita akan sadar, oh banyak ternyata orang-orang yang melewati fitnah ini tidak kuat menyimpang. Melewati fitnah ini tidak kuat menyimpang. Melewati fitnah ini tidak kuat menyimpang. Itu jadi pelajaran berharga. Para ulama dengan keilmuan yang ada pada mereka melewati berbagai macam persoalan. Ditambah lagi dengan usia mereka yang begitu matang. Banyak hal yang telah mereka selesaikan. Maka mereka memiliki pengalaman yang banyak. Soal usia, hal yang penting. Tidak boleh disepelekan. Inilah mengapa kita harus mengetahui tingkatan apa? Ulama. Makanya ada istilah kibar al-ulama. Itu karena memang pengalaman mereka luar biasa. Cara mereka menyelesaikan masalah itu berbeda. Cara mereka meredam fitnah itu berbeda. Betul-betul apa yang dilakukan oleh mereka itu mengayomi, membimbing. Tidak memutus, tidak memangkas, tidak memotong, tapi betul-betul mengayuh, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan itu ya. Para ulama, mereka bisa seperti itu kenapa? Karena pengalamannya. Kalau soal ilmu gak usah ditanya lagi, jelas. Ini pengalaman. Hal yang membuat mereka semakin kuat, mereka semakin kokoh, semakin hati-hati, semakin ta'ani, tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak main vonis. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti inilah cara kita bersama dengan ulama. Kenali tingkatan-tingkatannya. Supaya kita benar dalam membersamai mereka. Ingat, tadi disampaikan tidak hanya sebatas ilmu yang kita ambil faedahnya dari ulama, tetapi lebih dari itu, soal akhlak, soal perilaku. Semakin tua itu biasanya semakin nampak wibawanya, ketenangannya. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa. Membaca situasi dengan baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk sesi pertama ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut ba'da salat maghrib. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin.